Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Amma hukmun na'at an yattabi'a man'utahu fi i'rabihi. Bahwa na'at hukumnya ngikut man'ut. Na'at itu sifat, ikut mausuf, ikut man'utnya. Sifat itu mengikuti yang disifatinya. Fimadha fi i'rabihi. I'rabihi berarti raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Wa fi ta'rifihi aw tankirih. Dan juga pada masalah ma'rifah dan nakirah. Kalau ma'rifah, maka na'atnya ma'rifah. Kalau yang disifatinya nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Rajulan aqilan. Tetapi kalau ar-rajulu al-aqilu. Jadi sawa'un akana haqiqiyan am sababiyan. Sama saja. Apakah haqiqiyan atau sababiyan? Wa ma'na hadha annahu in kana al-man'utu marfu'an kana an-na'at marfu'an. Maknanya kalau yang disifatinya marfu', maka sifatnya juga marfu'. Na'atnya juga marfu'. Nahu contohnya hadara Muhammadun al-fadilu. Hadara Muhammadun, Muhammadun dalam keadaan dia marfu', karena dia fa'il dari hadara. Hadara Muhammadun. Maka ketika Muhammad disifati dengan al-fadil, maka dia harus ngikut al-man'ud, ngikut Muhammad. Muhammadun ma'rifah. Maka fadilnya juga dengan alif lam, ma'rifah. Karena ma'rifah tidak hanya dengan alif lam. Jangan lupa itu. Ma'rifah tidak hanya dengan alif lam. Tetapi di sini justru setinggi-tinggi ma'rifah adalah alam. Nama itu alam, maka dia ma'rifah. Alam itulah sesuatu yang sudah sangat jelas diberikan namanya, yaitu Muhammad al-fadilu. Maka dia sama pula marfu' dengan dhammah, mengikuti i'rabnya, dan sama juga dia ma'rifah dengan alif lam, mengikuti ma'rifahnya Muhammad. Karena Muhammad ma'rifah, karena dia alamiah. Atau contoh lainnya, hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Yang tadi na'at haqiqi, contoh kedua na'at sababi. Hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Tadi al-fadilu yang pertama, Muhammadun al-fadilu, siapa yang fadil? Muhammad. Tapi pada contoh yang kedua, Muhammadun al-fadilu abuhu, siapa yang fadil? Bapaknya. Muhammad disifati, tapi dengan mensifati bapaknya. Muhammad yang bapaknya begini, yang bapaknya begitu. Ini na'at sababi. Al-fadil yarfa' zahiran atau dhamiran? Yarfa' zahiran, yaitu abu. Siapa yang fadil? Abu. Dia fa'il dari al-fadil. Wa in kana al-man'utu mansuban kana an-na'at mansuban. Nahu ra'aitu Muhammadan al-fadila. Tadi hadar Muhammadun al-fadilu. Contoh kedua mansub, ra'aitu Muhammadan al-fadila. Atau ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Aku melihat Muhammad al-fadila abuhu. Yang disifati memang Muhammad, tetapi disifati dengan bapaknya. Berarti al-fadila dia tetap mansub ngikut Muhammad. Tapi abu tetap marfu' karena dia dirafa'kan oleh al-fadil. Ya'mal amal al-fi'l. Sudah sampaikan kemarin bahwa dia beramal seperti amal al-fi'l. Apakah al-fadil atau al-mafdul? Apakah al-alim? Apakah al-aqil? Dia ya'mal amal al-fi'l, maka ada rafa'nya, ada marfu'nya. Biasanya domir kembali kepada yang disifati. Tapi di sini justru zahir merafa'kan abu, abuhu. Wa in kana al-man'ut mahfudan kana an-na'at mahfudan. Kalau yang disifatinya mahfud, majrur, maka na'at juga majrur, mahfud. Contohnya nahu nadartu ila Muhammadin al-Fadili. Marartu bi Muhammadin al-Fadili. Aw nadartu ila Muhammadin al-Fadili abuhu. Al-Fadili tetap ikut yang disifati yaitu Muhammadin. Nadartu ila Muhammadin al-Fadili abuhu. Wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana an-na'tu ma'rifah. Kalau ternyata yang disifatinya ma'rifah, maka sifatnya juga ma'rifah. Kama fi jami'il amtsilati sabiqah, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lewat. Semuanya dengan al-fadila, al-fadilu, al-fadili, semuanya dengan alif dan lam. Kenapa demikian? Karena disifatinya ma'rifah, yaitu alam. Nama-nama, nama kota, nama orang, nama sesuatu adalah ma'rifah. Wa in kana al-man'ut nakirah kana an-na'at nakirah. Kalau ternyata yang disifatinya tidak ma'rifah, nakirah, tidak jelas, maka yang menjadi sifatnya juga harus ngikut nakirah. Contohnya ra'aitu rajulan 'aqilan. Aku lihat seseorang yang berakal. Tidak disebutkan siapa dia, nakirah. Enggak jelas siapa yang dimaksud. Masih nakirah. Aku melihat seseorang aqilan, rajulan aqilan, tidak disebut dengan al-aqilah. Enggak seperti tadi al-fadila, al-fadili, al-fadila, semuanya dengan alif dan lam. Karena rajulan nakirah, maka sifatnya juga nakirah. Atau contoh lainnya yang merupakan na'at sababi, ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Aku melihat seseorang yang berakal bapaknya. Rajulan aqilan abuhu. Sama saja. Tsumma idza kana an-na'tu haqiqiyan. Kemudian khusus bagi na'at yang hakiki. Zada 'ala dhalika annahu yattabi'u man'utahu fi tadhkirihi أو تأنيثه أو إفراده وتثنيه أو جمعه. طيب خصوص bagi na'at yang hakiki. زاد على ذلك, ditambah syarat berikutnya yang enggak ada dalam matan. Ini sebagai catatan untuk melengkapi matan. Makanya ada kitab khusus yang disebut dengan Mutammimah Al-Ajrumiyah, pelengkap Al-Ajrumiyah. Karena masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi. Di antaranya di sini hanya disebutkan dalam matannya fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankiri. Ternyata harus pula mengikuti man'ut dalam masalah mufrad, jamak atau tasniyah. Tetapi itu hanya pada na'at yang hakiki. Maka ditambah dalam syarah dijelaskan oleh beliau rahimahullah, in kana an-na'tu haqiqiyan, kalau na'atnya na'at haqiqi, zada 'ala dhalik, ada tambahan lagi keterangannya, annahu yattabi' man'utahu, dia harus ngikut man'utnya fi tadhkirihi aw ta'nisihi aw jam'ihi, pada masalah laki atau perempuannya, aw fi ifradihi aw tathniyatihi aw jam'ihi. Ngikut masalah jumlah, Zaidan al-Fadil, al-Fadila. Ja'a Muhammadun al-Fadilu. Ja'a Muhammadan al-Fadilan. Baik, ini jumlahnya. Kalau ta'nits dan tadkirnya, Ja'a Muhammadun al-Fadilu wa ja'at Fatimatu al-Fadilatu. Ikut muannats. Tadi al-fadil jadi al-fadilah. Ini tadkirihi atau ta'nisih. Tadkir mudakar, ta'nis mu'annas. Baik. Berarti harus ikut juga tadkir dan ta'nisnya. Wa fi ifradihi atau tasniyatihi atau jam'ihi. Dan juga dalam masalah jumlahnya, ikut. Apakah mufrad atau dua atau jamak. Ja'a Muhammadun al-fadilu, ja'a Muhammadan al-fadilan, atau ja'a Muhammaduna Al-fadiluna. Baik. Wa ma'na dhalik. Makna dari apa yang kita katakan tadi, bahwa kalau na'atnya hakiki harus ngikut masalah tadkir dan ta'nits, dan juga masalah ifrad dan tafniyah dan jamak. Makna dhalik, annahu in kana al-man'ut mudhakkaran. Yani kalau yang disifatinya mudhakkar, maka sifatnya juga mudhakkar. Contoh, ra'aitu Muhammadan al-aqila. Mudhakkar, mudhakkar. Wa in kana al-man'ut mu'annatsan, kalau yang disifatinya mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Contoh, ra'aitu Fatimata al-muhadzabah. Kalau pakai al-fadil, al-fadilah. Kalau aqil, al-aqilah. Ra'aitu Fatimah al-aqilah, al-fadilah, atau al-muhadzabah sebagaimana dalam contoh. Na'atnya mu'annas. Wa in kana al-man'ut mufradan, kalau yang disifatinya dalam keadaan mufrad, kana an-na't mufradan, maka na'atnya juga mufrad, sifatnya juga mufrad. Kama ra'ait, sebagaimana kau lihat yang mufrad, semuanya mufrad. Ja'a Muhammadun al-fadilu, ra'aitu Muhammadan al-fadila, wa marartu bi Muhammadin al-fadili, mufrad mufrad. Kama ra'ait fi al-mithalain, sebagaimana kau lihat fi hadainil mithalain, dua contoh tadi, ra'aitu Muhammadan al-aqila dan ra'aitu Fatimata al-muhaddaba, mufrad mufrad. Wa in kana al-man'ut muthanna, kalau yang disifatinya muthanna bentuk dua, kana na'tu muthanna, maka sifatnya juga ikut dalam bentuk dua. Contoh, nahu ra'aitu al-muhammadaini al-aqilaini, aku melihat dua Muhammad, dua-duanya berakal. Ra'aitul Muhammadaini al-aqilaini. Wa in kana al-man'utu jam'an, kalau yang disifatinya jamak, maka na'atnya juga ikut jamak. Contoh, ra'aitul rijala al-uqala. Ra'aitu ar-rijala al-uqala. Ra'aitu al-ulama'a al-uqala. Aku melihat para ulama yang cerdas. Aku melihat orang-orang yang cerdas. Al-uqala jamak. Tadinya aqil, jadi uqala. Fadil, jadi fudala. Kenapa? Amma na'atu sababi. Itu tadi, tambahan dua tadi pada na'at yang hakiki. Amma na'atu sababi. Adapun kalau na'atnya yang merupakan sababi, apa tadi definisinya sababi? Yang merafakkan zahir, isim zahir, merafakkan isim yang zahir. Al-aqil abuhu, maka dia yakunu mufradan daiman, dia selalu dalam keadaan mufrad. Walau kana man'utuhu musanna au majmu', walaupun yang disifatinya dua atau jamak, bentuk dua atau bentuk jamak. Taqul, kau katakan misalnya, ra'aitul waladaini al-aqila abuhuma. Aku melihat dua anak yang bapak keduanya adalah cerdas. Al-waladain al-aqil, tidak disebut al-aqilain. Ra'aitul waladaini al-aqila abuhuma. Walaupun dalam i'rabnya sama, al-waladaini mansub, al-aqila juga mansub. Hanya saja waladain karena mutanna, maka mansubnya dengan apa? Dengan ya. Al-aqila karena mufrad, mansubnya dengan fathah zahirah ala akhirih. Wa taqul, kau katakan juga, ra'aitul awlada, ini yang jamak, tadi yang mutanna. Ra'aitul awlada al-aqila abuhum. Aku melihat anak-anak yang bapak mereka cerdas. Anak-anak yang bapaknya cerdas. Wa yattabi'u an-na'at as-sababi ma ba'dahu fi at-tadhkir aw at-ta'nits. Sebelum kita pindah kepada masalah tadhkir dan ta'nits, apakah tetap dia mufrad? Apakah dia tetap mufrad kalau yang zahirnya tidak mufrad? Ini kan merupakan zahir kan? Misalnya ra'aitul aulad, yang bapak ibunya cerdas. Kan dua. Bapak ibunya cerdas. Apakah al-aqil atau al-aqilan? Al-aqila dua, ada pakai alif. Nah, tidak. Mau berapapun dohirnya, satu, dua, tiga jamak musanna, tetap dia mufrad. Sama seperti fi'il, kalau di sini terpengaruh, kalau di sana tidak terpengaruh. Ja'a Muhammadun. Tapi kalau Muhammadun, ja'u. Sahih? Kalau di sini? Ja'a, tetap ja'a. Ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadan, ja'a Muhammaduna. Tidak berbeda. Mafhum? Tapi di sini? Muhammadun, ja'u. Sama. Kalau di belakang, berpengaruh. Zaidan al-aqilan. Tapi kalau al-aqilu abuhum, sama. Al-aqilu asatidatuhum, sama, tetap mufrad. Sama seperti ja'a Muhammad, dia tetap mufrad. Mafhum? Jadi tidak perlu tanya, bagaimana kalau yang zahirnya tidak mufrad? Sama saja, tetap dia dalam keadaan mufrad. Maka yang perlu diingat, an-na'tu sababi mufradan daiman. Kalau na'atnya na'at sababi, maka dia selalu mufrad. Tidak peduli. Baik, wa yattabi'u na'at as-sababi. Sekarang na'at as-sababi dalam masalah jumlah bagaimana? Baik, dalam masalah mufradnya. Wa yattabi'u na'at as-sababi ma ba'dahu fi at-tadhkir aw at-ta'nits. Dia ngikut masalah tadhkir sama ta'nits saja kepada yang zahirnya. Kalau abu mudzakkar, kalau ummu mu'annas. Ngikut. Lihat contohnya, ra'aitul banati al-aqila abuhum. Aku melihat anak-anak perempuan al-aqila abuhum. Kenapa al-aqila? Kenapa mudzakkar? Enggak al-aqila. Kenapa enggak pakai ta' marbutah? Banat kan mu'annas. Jawaban pertama, bahwa ini na'atus sababi. Na'atus sababi tidak merofakkan dhamir yang kembali pada man'ud, tapi merofakkan zahir. Mana yang zahir? Di sini abu. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Karena dia berkaitnya dengan mudzakkar, artinya fa'ilnya mudzakkar, ya dia juga mudzakkar. Walaupun manat yang disifati. Ra'aitul banati al-aqila abuhum. Abuhunna, afwan. Ra'aitul banat al-aqila abuhunna. Aku melihat anak-anak perempuan yang cerdas bapak mereka. Baik. Di sini al-aqila mu'annas dan mudzakarnya tergantung pada isim zahir. Karena na'atnya na'at sababi. Bedakan antara na'at sababi dengan na'at haqiqi. Kalau na'at haqiqi harus ngikut dalam 10 perkara. Nanti akan disimpulkan di akhir. Semuanya ngikut. I'rabnya. Fi nasbihi. Wa rafi'ihi. Wa khafdihi. Dalam masalah tadkir dan ta'nisnya juga ngikut. Dalam masalah jumlah mufrad, mudzakkar, mudzanna juga ngikut. Benar. Dalam masalah ma'rifah dan nakirah juga ngikut. Tetapi kalau nak tersababi, ada yang tidak terpengaruh pada man'utnya, tapi justru terpengaruh pada zahirnya. Yaitu tadkir awit ta'nis. Ngikut zahirnya. Kalau zahirnya abu, abuhunna, maka dia tetap mudzakkar. Ra'aitul banat al-aqila abuhunna. Tapi kalau i'rabnya ngikut mana? I'rabnya ngikut man'ut. Jangan ikut zahir, ikut man'utnya. Man'utnya banat, dalam keadaan maf'ul, berarti dia mansub, maka al-aqila mansub juga. Tetapi masalah tadkir dan ta'nits, ikut siapa? Ikut zahir. Yang zahirnya apa? Abu, maka dia mudzakkar. Kalau yang zahirnya ummu, maka dia muannas. Al-banat, ra'aitul banati al-aqil al-aqilah ummuhunna. Nah. Wa taqulu ra'aitul awlad al-aqilata ummuhum. Perhatikan, walaupun dia awlad, laki-laki, tapi disifati dengan al-aqilah. Karena na'atnya na'at sababi. Na'at sababi itu mensifati atau merafakkan zahir. Sedangkan yang zahirnya mu'annas, yaitu ibu mereka. Berarti kalau terjemahkan, aku melihat anak-anak laki-laki yang ibu mereka cerdas. Ra'aitul awlada al-aqilata ummuhum. Al-aqilata ummuhum. Maka al-aqilah, dia mu'annas karena ngikut ngikut yang zahir. Yang zahirnya maka dia mu'annas. Kalau yang zahirnya abu, maka dia mudzakkar. Perhatikan pada na'at sababi agak rumit. Sebab ada yang ngikut man'ut, ada yang ngikut isim zahir. Yang ngikut man'ut apanya? I'rabnya. Yang ngikut isim zahir apanya? Tadzkir dan ta'nitsnya. Bagaimana jumlahnya? Ajak. Apa itu ajak? Tetap. Mapan, enggak berubah-ubah. Mufrad terus. Enggak terpengaruh kanan-kiri. Enggak ngikut man'ut, enggak ngikut zahir. Seharusnya harusnya ikut zahir, tapi karena dia di awal, lebih dulu, maka dia tidak ngaruh. Tidak berpengaruh. Baik, kembali. Wa qala fanulakhus min hadzal idah. Kita ringkaskan penjelasan ini. أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. Ringkasnya, bahwa na'at hakiki, na'at yang hakiki, ngikut man'utnya dalam empat perkara dari sepuluh perkara. Empat perkara dari sepuluh. Satu, dari al-ifrad wa tathniyah wal jama'. Satu, di antara tiga. Mufrad, musanna, atau jamak. Satu lagi dari tiga perkara juga. Apakah rafa, nasab, atau khafad. Dan satu dari dua perkara. Tadkir atau ta'nis. Mudzakkar atau mu'annas. Dan satu yang keempat pada masalah ta'rif dan tankir. Berapa jumlahnya? Semuanya 4 dari 10. Kenapa bahasnya 4 dari 10? Karena dikumpulkan dari 3, 3, 2, 2. Itu adalah perkara yang tidak mungkin bersama-sama. Makanya ketika saya katakan ini lebih tepatnya au, bukan waw. Karena tidak bersama-sama. Yattabi'ul man'ud fi raf'ihi au nasbihi au khafdihi. Begitu. Iya, rafa' atau nasb atau khafd. Baik. Kalau ditulis, pertama, al-rafa, al-nasab, al-khafad. Yang kedua, mufrad, musanna, jama'. Yang ketiga, cuma dua, mudzakkar, muannas. Yang keempat, ma'rifah atau nakirah. Nah, satu, dua, tiga, empat. Maka ringkasnya bahwa an-na'at al-haqiqi yattabi'u al-man'ud fi raf'ihi aw nasbi aw khafdih wa yattabi'u al-man'ut fi mufrad fi ifradihi aw tathniyatihi aw jam'ihi wa yattabi'u al-man'ut fi tadhkirihi aw ta'nithihi wa yattabi'u al-man'ut fi ma'rifatihi aw nakirah aw tankirihi ta'rifihi aw tankirihi. Ini ngikut man'ut semuanya kalau na'at haqiqi. Sekarang kita lihat kalau na'at sababi. Apa ringkasnya? Ringkasnya na'at sababi yattabi'u man'utahu fitnaini min khamsah. Na'at sababi ngikut man'ut itu hanya pada dua perkara dari lima. Satu, dari rafa' wa nasabul khafad. Ngikut mana? Man'ut. Rafa'nya atau nasabnya atau khafadnya. Dan satu lagi, masalah ta'rif dan tankir. Ngikut man'ut. Ma'rifah atau nakirah. Wa yattabi' marfu'ahu. Dan ngikut marfu'nya, ngikut isim zahirnya. Alladhi ba'dahu, yang setelahnya. Fi wahidin min isnain. Pada dua perkara, pada satu dari dua perkara, pada tajkir dan ta'nits saja. Adapun pada ifrad dan tasniyah wal jama', la yattabi' syai'an, tidak ngikut sama sekali dalam masalah mufrad, jama' dan tasniyah, tidak ngikut. Bal yakunu mufradan da'iman wa abadan, dia selalu dalam keadaan mufrad selama-lamanya. Gampang kan? Apa ringkasnya? Tutup bukunya. Dengan tangan kalian. Dijaga. Baik. Sebutkan. Ringkasnya. Apa itu? Na'at sababi hukumnya. Baik. Na'at yang hakiki dulu yang lebih gampang. Nah, malikum. Na'atul haqiqi yattabi' man'utahu fi arba' min ashra. Ha, fi. Yang satu. Raf'ihi. Aw. Aw. Jayid. Yang kedua. Fi ta'rifihi wa tankirih. Autan kiri. Terus? Baru lima. Fafi ifradihi fatasniyatihi au tasiyatihi au jami'ihi. Baik. Dua lagi. Mudakar wa mu'annas. Fi tadkirihi wa ta'nisihi. Na'at sababi. Man, nidkur. Anta. Kul. Apa ringkasnya na'at sababi? Yattaj'ul man'utahu fi isnatain. Ngikut man'ut dua. Ngikut isim dohir satu. Yang satu lagi tidak ngikut siapa-siapa. Yang ikut man'ut rafihi nasbihi atau jam'ihi atau khafihi. Terus yang ikut man'ut apa lagi yang kedua? Fi tazkir wa ta'nits. Fi ta'rifihi atau tankiris. Jadi, terus yang ikut isim zahir? Ta'nisih atau tazkirih. Terus yang jamak mufrad atau musanna? Yang ikut siapa-siapa. Dia mufrad terus menerus. Mufrad terus menerus. Jadi, intahina. Haluna ke soal? Ada pertanyaan? Kam baqiya min al-waqt? Kam baqiya? Ha? Entah. Ha, sahih? Ha. Dahiyatu min al-wajib? Ha? Tamrinat, katabtumuha? Jami'an? La tutati' ra'sak. Entahai atau lam? Alam lah. Hah? Sudah atau belum? Macam gini-gini tak. Yufham minhu anahu qad taha min kitabatihi. Hah? Sudah semua? Belum. Sekarang tulis. Ifta. Daftar. Tulis. Hah? Sudah semua? Sayyid. Barakallahu fikum. Izan, istarihu. Assalamualaikum.